orang-orang Yahudi sudah melaksanakan puasa. Mereka tidak makan dan tidak minum. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqah, dan ada satu kampung bernama Khaybar. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mahala, ada apa ini? Kenapa kalian tidak makan dan tidak minum?" Lalu mereka menjawab, "Hada yawman salihun, ini hari yang baik. Najallahu fi Bani Israel, pada hari ini Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel. Wa gharraqa Fir'aun, dan pada hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Fasamahu Musa syukranillah." Lalu Nabi Musa alaihi salam melaksanakan puasa pada hari ini karena bersyukur kepada Allah sudah menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Fir'aun. Hari itu disebut dengan hari Ashura, diambil dari kata Ashara, artinya 10, tepat pada tanggal 10 Muharram. Yang insya Allah hari ini kita sudah sampai pada tanggal 6 bulan Muharram 1438 Hijrah, dan insya Allah kita akan sampai pada tanggal 10 Muharram, jatuh pada hari Selasa. Tapi kita tidak melaksanakannya pada hari Selasa saja. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Tidak boleh menyerupai Yahudi. Sumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Yang paling afdal kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, melaksanakan puasa ini 3 hari. Satu hari sebelumnya, sehari sesudahnya, maka kita laksanakan pada hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Ini yang paling afdal. Andai tidak mampu 3 hari, maka kita laksanakan 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, hari Senin dan hari Selasa. Apa pelajaran dari riwayat ini? Yang pertama, bahwa kita diperintahkan mensyukuri nikmat Allah walaupun nikmat itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup lebih kurang 1500 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang hari ini kita sudah jatuh pada 2016. Artinya apa? Peristiwa itu terjadi sudah lama, lebih kurang 3516 tahun yang lalu. Kenapa kita tetap berpuasa tahun ini, tahun lalu, tahun akan datang? Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakannya dan sahabat melaksanakannya, bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi? Ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kalian mengikuti Musa karena kalian satu suku dengan Musa, karena sesama Yahudi, sesama Bani Israel. Tapi aku melaksanakan ini karena aku adalah pelanjut syariat Nabi Musa alaihissalam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap nabi-nabi itu kami berikan syariat dan minhaj, jalan. Dan jalan yang penutup adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu membawa secari selembar kertas, lalu Nabi bertanya, apa itu wahai Umar? Umar menjawab, ini lembaran Taurat. Lalu Nabi menarik lembaran itu dan menyobeknya. Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, dia pasti mengikuti aku. Apa maknanya? Semua syariat yang datang sesudah Nabi Muhammad batil, batil. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup syariat-syariat sebelumnya, syariat yang sebelumnya mansukh, tertutup, terkunci. Tapi ada beberapa perbuatan Nabi sebelumnya yang ditakrir, dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu sawmi ila Allah, sawmi Daud, wa disukai Allah, puasa Nabi Daud. Itu perbuatan Nabi Daud yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita melanjutkan syariat Daud, tapi kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti dipahami dengan benar. Kalau tidak, nanti akan menjadi kerancuan. Kenapa kamu puasa Nabi Daud? Karena saya mengikut Nabi Daud. Bukan. Karena kita mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, ikut tuntut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan kecuali jalan yang ditempuh oleh sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dina, siapa yang mencari jalan lain selain jalan Islam, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa lan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil ajrati min al-khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lalu kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Karena mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat, menahan telinga, menahan mata, menahan lidah dari yang haram. Itulah bentuk syukur kepada Allah. La in syakartum kalau kau bersyukur, la azidannakum, maka akan kutambah. Wa la in kafartum, tapi kalau kau kufur, kau tidak bersyukur. Sangat menyakitkan dan sangat keras. Bersyukur kepada Allah. Tapi ada saudara-saudara kita karena lanjut usia, bagi istri, anak perempuan kita, karena mereka berhalangan, mereka tidak bisa melaksanakan puasa. Luputkah dari mereka pahala yang besar? Tidak. Mereka bisa mengisi hari-hari yang mulia itu dengan memperbanyak zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, ayul amal khairu, wahai Rasulullah, antufariqat dunia wa lisanuka wa tubul bi zikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi ditanya apa pahala balasan yang didapatkan orang melaksanakan puasa Asyura itu, wahai Rasulullah, ahtasibu yukaffiru sanatan lati qablahu, mengampunkan dosa setahun yang lain. Dosa apa yang dimaksud? Maka Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajar, as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun hutang piutang, harta orang yang termakan, tak dapat ditebus dengan puasa Asyura. Bayarlah hutang, kembalikan pinjaman, jangan aniaya orang, jangan akan keringan orang lain. Dia akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Tapi dosa-dosa kecil, silap hilap dan salah, kita sudah beristighfar astaghfirullahaladzim, tidak cukup. Kita sudah sholat sunat taubat, tidak cukup. Apa lagi cara menghapuskan dosa setahun yang lain? Mari badan sehat ini kita isi dengan yukaffiru sanatan allati qablahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berbicara tidak mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mengikuti rasionalitas akalnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari puasa Asyura ini? Perjuangan yang luar biasa yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam, membawa Bani Israel dari dataran Mesir menuju Palestina. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri dari seorang penguasa yang zalim. Namanya tercatat lebih banyak nama dia disebut dalam Al-Quran daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Fir'aun, yang amat sangat kejam. Diabadikan namanya, bahkan jasadnya sampai hari ini kekal abadi. Al-yawma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu, dengan jasadmu, dengan tubuhmu, litakuna liman khalfaka ayah. Untuk apa Allah selamatkan jasadnya? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya apa yang menjadi pelajaran untuk orang-orang yang datang setelah engkau? Raja-raja, penguasa-penguasa yang zalim, lihat Fir'aun. Sampai hari makamnya tegak berdiri, menjadi salah satu cagar budaya internasional, diabadikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pencakar langit, gedung-gedung besar tegak berdiri kokoh, tidak termakan oleh hujan dan zaman, mengabadikan, menunjukkan sikap keangkuhan, kesombongan seorang Fir'aun. Mana Fir'aun itu sekarang? Mati. Musa meninggal dunia, Fir'aun mati, sama-sama hilang dari peradaban, sama-sama ditelan bumi. Tapi ada yang dikenang karena kebaikannya, karena ketulusannya, dan ada yang mati dalam kesombongan dan keangkuhannya. Mengingat Asyura, mengenang bagaimana orang-orang sombong, gagah perkasa ketika hidup, zalim, yulabbi'una abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki dia sembelih hidup-hidup, anak perempuan dia biarkan hidup, karena bagi dia anak laki-laki itu ancaman, karena anak laki-laki akan menarik kehormatan dan kekuasaan. Maka dia potong semua anak laki-laki. Hari ini kita melihat orang kalau sudah berkuasa, angkuh dan sombong, semua yang menjadi ancaman dia habisi, dia bantai, walaupun itu hanya sesosok bayi yang tak berdaya. Dia mesti habisi itu semua. Lawan-lawan politik mesti dikesampingkan, karena akan menjadi ancaman yang akan merongrong, menarik singgasana kekuasaan, mencabut mahkota kerajaan. Semua harus dibantai dan dihabisi. Mental-mental Fir'aun yang mendengarkan bisikan-bisikan tukang sihir, dalam mimpi dia melihat ada sesosok anak kecil yang menarik mahkota kerajaannya. Ketika dia bangun dan terjaga, ternyata penguasa yang zalim itu pengecut. Ada rasa takut yang luar biasa dalam hatinya. Dia kumpulkan semua tukang-tukang sihirnya. Hai para tukang sihir, apa pendapat kalian? Tadi malam aku bermimpi ada anak bayi yang menarik mahkota kerajaanku. Sang tukang sihir yang memang dibayar untuk itu berkata, hai tuan raja, kekuasaanku akan hancur oleh seorang anak kecil. Dia dengar bisikan setan itu. Sampai hari ini penguasa-penguasa yang zalim suka mendengar bisikan tukang sihir, dukun santet yang berbaju penasehat spiritual. Pekah telinga kita, buta mata kita sudah, saking banyaknya tontonan-tontonan orang-orang yang berbaju agama, memakai atribut-atribut ulama. Sebenarnya dia adalah al-juhala mutalabbisun bilibas dicerdaskan, karena memang sengaja dibodohkan. Pendidikan agama dicabut dari pendidikan agama, dihentikan di sekolah-sekolah. Orang yang paham agama dikerdilkan. Akhirnya umat ini menjadi jahil, yang mestinya tuntunan menjadi tontonan, yang mestinya tidak layak diperhatikan justru itulah yang diperhatikan. Hari ini berapa waktu kita habis gara-gara ini semua? Kembali ke sejarah, mereka mati, binasa, hancur. Semuanya tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa? Kuasa-kuasa sunat itu. Anak-anak muda yang masih sehat, masih segar bugar, mari laksanakan kuasa sunat. Istri, anak kita tidak sanggup, mereka kita bawa membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an. Pekan-pekan ini, mulai malam ini, semua peserta para qari'ah, hafiz-hafizah, penulis kaligrafi dari 12 kabupaten kota seprovinsi Riau mulai meramaikan musabaqah tilawatil Quran. Jangan biarkan ini hanya sekedar perlombaan semata, hanya sekedar pemberian sertifikat dan piala, tapi jadikan sebagai pelajaran bermakna. Akan tampil para qari'ah cilik, anak-anak kecil berusia 10 tahun tapi dalam kepala mereka hafalan Quran 5 juz, 10 juz, 30 juz. Bawa anak kita, bawa cucu kita, perlihatkan, hai anakku, hai cucuku, aku ingin kau hafal Quran seperti mereka. Usiamu sama, kenapa dia bisa menghafal Al-Quran? Jadikan momentum musabaqah tilawatil Quran Pekanbaru menjadi tuan rumah. Jangan biarkan isi musabaqah itu hanya terdiri dari peserta, dewan juri, ofisial. Hanya itu saja. Mari kita ambil iktibar pelajaran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kita tahu kisah Nabi Musa dari mana? Dari Al-Quran. Kita tahu kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari Al-Quran. Dan bulan haram, bulan mulia, perbanyak lidah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu yahdi yawmal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Berapa lembar Quran yang sudah kita baca? Berapa website internet yang sudah kita kunyah setiap hari? Twitter, BBM, WhatsApp, grup, semuanya menjadi hampa tak bermakna, hanya sekedar butiran-butiran debu di atas tapak tangan, tidak dapat menolong di hadapan Allah. Mari membaca Al-Quran, masih ada tersisa waktu, usia, umur dititipkan Allah Ta'ala sebelum ruh keluar dari jasad. Baca Al-Quran, karena itu yang akan dapat memberikan pertolongan di saat anak tak bisa membantu. Hari ini habis waktu kita karena anak, mengantar anak, mengambil rapor anak, membesarkan anak. Kenapa korupsi? Karena ingin menyekolahkan anak. Kenapa makan duit haram? Kenapa makan riba? Kenapa bersetuhan dengan rentenir? Karena ingin menyelamatkan anak. Kata kita, kita menyelamatkan anak, sebenarnya kita sedang menjerumuskan anak. Dapatkah anak-anak ini menolong kita? Kalau kita didik dengan pendidikan Islami, Qur'ani, maka insya Allah salah satu yang bisa menolong kita ketika amal terputus, ila matal insan, ketika manusia mati, iqta'a, putus amalnya. Tapi ada yang tak putus, shadaqatul jariyah, membangun masjid, mewakafkan tanah. Tapi kita bukan orang miskin, kita orang, kita bukan kaya, kita susah. Apa yang bisa diwakafkan? Andai tidak mampu berwakaf, maka mengajar ilmu yang tafa'uli, ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu juga tidak seberapa. Ada wasiat besar, ada peninggalan besar yang bisa kita tinggalkan. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Bekali dia dengan Quran. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Quran al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin ajma'in. Alhamdulillah Allah. Usikum nafsi bi taqwallah wa ta'ati fi faqad faza al-muttaqun.